Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin, jazakallahu khairan, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat, dan juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hadzal maqamu yuthmiru at-tawakkula وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله وتسليم لحكمه." Ini kelanjutan dari perkataan sebelumnya, ya, bahwasanya beliau mengatakan tauhid yang hakiki adalah kalau kita melihat segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini kata beliau, kalau kita sampai pada level itu, kalau kita senantiasa tergambar dalam benak kita bahwasanya baik buruk itu dari Allah, nikmat musibah itu dari Allah, manfaat mudarat itu dari Allah, maka ini akan yuthmirut tawakkul, akan membuahkan sikap tawakal kepada Allah, dan akan membuahkan tarka syikayatil khalqi, akan membuahkan sikap enggan untuk mengeluh kepada makhluk, mengeluh kepada manusia, wa tarka laumihim, dan meninggalkan sikap suka merasa butuh, ya, kepada manusia, dan akan menghasilkan membuahkan sikap ridha kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai min man sya'ara bi hadza wa anna al-khayra wash-sharra wan-naf'a wad-dharra min Allah. La dakhala li ahadin fihi. Orang yang merasakan demikian bahwasanya baik buruk dari Allah, manfaat dan mudarat dari Allah, maka dia tidak akan merasa butuh kepada siapapun. Fahadha huwa tawakkulu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqadu anna kullal umuri biyadihi. Hakikat dari tawakal juga adalah meyakini segala sesuatu di tangan Allah. La yusyarikuhu fi dzalika ahadun. Tidak ada satu pihak pun yang selain Allah yang menguasainya segala sesuatu. Ya, kalau kemarin kita bahas segala sesuatu dari Allah. Kalau ini kata beliau, kata Syekh Ali Fauzan, segala sesuatu biadihi, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini follow up-nya. Kalau kita meyakini segala sesuatu itu dari Allah, maka follow up-nya, konsekuensinya kita meyakini semuanya Allah yang nentukan, semuanya di tangan Allah. Dan tidak ada selain Allah yang punya saham, yang punya peran untuk menentukan. Tidak ada. Satu-satunya Allah yang menentukan. Walihada ja'a fil hadithi. Oleh karena itu terdapat dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, inna min da'fil yaqini an turdiyan nasa bi sakhatillah. Di antara bentuk lemahnya iman adalah kalau jenengan, kalau anda mencari ridho manusia, mencari pujian manusia, mencari senangnya orang-orang dengan membuat Allah murka. Wa antahmadahum ala rizqillahi. Dan diantara bentuk lemahnya iman kalau anda memuji manusia ketika mendapatkan rezeki Allah. Yang ngasih rezeki Allah kok yang dipuji? Manusia. Wa an tadhimmahum ala ma lam yu'takallahu. Dan engkau mencela manusia karena Allah Ta'ala tidak mentakdirkan rezeki bagi anda. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya, maka perhatikan, kata Nabi, di antara bentuk lemahnya iman adalah engkau mencari ridha manusia. Ridha itu senang. Mencari senangnya orang kepada kita. Mencari pujian manusia dengan membuat Allah murka. Ya, rela melakukan kebid'ahan, rela melakukan kemaksiatan, yang penting orang senang sama kita. Ini kata Nabi adalah bentuk lemahnya iman. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, manil tamasa ridhon nas bisakhatillah. Siapa yang mencari ridho manusia namun dengan membuat Allah murka, maka sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepada dia. Wa askhatallahu annasa alaihi, dan Allah akan bikin orang-orang juga murka kepada dia. Ruginya dua kali. Maka sikap mencari ridho manusia dengan melakukan Allah, dengan melakukan perkara yang Allah murkai, pertama ini tanda lemahnya iman, yang kedua akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ujung-ujungnya akan mendatangkan murka manusia juga. Ya, awalnya manusia ridho. Ya, mungkin kalau ada akhwat, ada muslimah lepas jilbab, ya, maka mungkin banyak orang-orang yang tepuk tangan, yang senang sama dia. Oh, Anda toleran. Oh, Anda nasionalis. Oh, Anda tidak ekstrim. Ya, mungkin awalnya ada orang yang ridho, tapi cuma sementara saja. Ya, Nabi sudah mengatakan wa askhatallahu annas alaih. Allah akan bikin orang-orang murka juga. Ya, kalau ada orang mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka, Allah akan bikin orang-orang akhirnya murka kepada dia. Dan diantara tanda lemahnya iman adalah kalau kita memuji manusia karena mendapatkan rezeki yang Allah berikan. Harusnya yang dipuji Allah. Karena yang kasih rezeki Allah, harusnya yang dipuji Allah. Kenapa kok yang dipuji malah manusia? Dan diantara tanda lemahnya iman adalah mencela manusia, mencela orang lain karena gagal mendapatkan rezeki yang Allah tahan. Malam yu'tikallahu. Mencela manusia gara-gara Allah tidak jadi memberikan suatu rezeki kepada anda. Harusnya tidak perlu mencela siapa-siapa, mencela diri sendiri. Ya, karena semua yang Allah tahan rezeki gara-gara maksiat kita. Fahadha min dha'fil yaqin. Ini semua adalah tanda lemahnya iman. Fal makhluku idza a'taka syai'an fahuwa min Allah. Maka makhluk itu, makhluk manapun, kalau ada yang memberikanmu sesuatu, hakikatnya itu dari Allah. Allah Ta'ala firman dalam surat An-Nahl ayat 53, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Semua nikmat yang kamu dapatkan itu dari Allah. فَيَجِبُ أَنْ تَعْتَكِدَ هَذَا. Maka wajib untuk meyakini hal ini. وَأَنَّ جَمِيعَ الْأُمُورِ كُلِّهَا مِنَ اللَّهِ. Dan semua perkara semuanya dari Allah, baik buruk dari Allah. Wa ma syaa Allahu kana wa ma lam yasyaa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa idza fataka syai'un fa innaka la talumun nas. Dan kalau kamu terluput sesuatu, gagal mendapatkan suatu kemanfaatan, gagal mendapatkan suatu kenikmatan, maka anda jangan mencela orang lain, jangan mencari kambing hitam, jangan menyalahkan orang. Ya, kalau ingin mencela, maka celalah diri sendiri. Wa'lam annallaha lam yuqaddirhu laka. Ketahuilah ketika kamu terluput dari suatu manfaat, gagal mendapatkan suatu kenikmatan, ketahuilah itu karena Allah belum takdirkan untukmu. Fala talumma fulanan wa alanan. Maka jangan mencela si fulan atau si alan. Ya, gara-gara kamu saya jadi enggak dapat ini. Gara-gara dia saya jadi enggak mendapatkan itu. Nah, ini tidak layak. Ya, namun katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini semua takdir Allah. Karena memang belum rezekinya. Karena memang belum Allah takdirkan. Fataqulu huwallazi mana'a anni wahasadani. Jangan mengatakan gara-gara dia yang membuat saya terhalangi rezeki, membuat rezeki saya terhalangi. Wa hasadani, gara-gara dia, ya, dia hasad sama saya, dia enggak senang sama saya. Nah, falaysa fulanun mana asyayan, padahal bukan si fulan yang mencegah rezeki itu darimu. Li'annahu la yuqaddir ayyamna asyai'an qad qaddarallahu, karena si fulan itu tidak mampu mentakdirkan apa-apa, namun Allah lah yang mentakdirkan. Allah Ta'ala firman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, ketika Allah membuka sebuah rahmat, membuka sebuah rezeki, sebuah kenikmatan untuk manusia, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan ketika Allah menahan sebuah rezeki, menahan sebuah nikmat, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelah itu. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha hikmah hukumnya. Surat Fatir ayat kedua. Allah Ta'ala juga katakan, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi, ketika Allah menginginkan sebuah bahaya kepadaku, maka siapa yang mampu untuk menghilangkan bahaya tersebut? Kalau Allah ingin, siapa yang bisa menahannya? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau Allah menginginkan kepadaku untuk memberikanku sebuah rahmat, sebuah nikmat, maka siapa yang bisa menahan rahmat tersebut? Surat Az-Zumar ayat 38. Wa fil hadithi, dan dalam hadith Nabi mengatakan, atau Nabi mengucapkan doa, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau ingin berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa-apa yang engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada yang bermanfaat, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat semua makhluk yang punya kekuasaan, karena darimulah semua kekuasaan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan ini doa yang dibaca setelah selesai sholat. Nah, maka dari dalil-dalil di atas, kita seharusnya menyadari bahwasanya semua kemanfaatan, semua rezeki, semua nikmat dari Allah. Andaikan orang satu dunia itu ingin memberikan kita mudarat, ingin membuat kita miskin, ingin membunuh kita, ingin menyakiti kita, maka tidak akan terjadi andaikan Allah ingin kasih kita manfaat, ingin kasih kita nikmat, ingin kasih kita rahmat. Andaikan orang satu dunia ingin kasih kita rezeki, ingin kasih kita uang, ingin kasih kenikmatan kepada kita, tidak akan terjadi, tidak akan berhasil ketika Allah ingin berikan kita kemudaratan. Ya. Maka baik buruk itu dari Allah, manfaat mudarat juga dari Allah. Hadza huwa tauhidu, inilah tauhid yang hakiki. Ya, maka para hadirin sekalian rahiman wa rahimakumullah, kalau kita bertauhid dengan benar, maka tidak ada yang stres, ya, tidak ada yang depresi. Ya, kalau kita berakidah dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, enggak ada namanya frustasi. Makanya kata para ulama, tidak ada orang mukmin yang depresi. Kalau ada orang yang depresi, ya, berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Perlu dipertanyakan tauhidnya, akidahnya. Ya, perlu dipertanyakan. Kok bisa dia depresi? Karena orang yang bertauhid, orang yang akidahnya benar, orang yang imannya benar, dia meyakini bahwasanya semua kebaikan dari Allah, semua keburukan dari Allah, sehingga hatinya plong. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tidak akan jumawa, tidak akan ujub, tidak akan terlalu berbangga. Karena itu bukan karena dia dapat kebaikan, bukan karena dia kaya raya, bukan karena dia pintar bisnis, bukan karena dia pintar jualan, pintar closing gitu ya. Bukan karena dia pintar marketing. Ya, bukan karena dia banyak relasinya, bukan. Karena Allah. Maka dia tidak akan jumawa, tidak akan sombong, tidak akan berbangga. Demikian juga kalau orang yang tauhidnya benar, akidahnya lurus, dia tidak akan terlalu down, ya, tidak akan terlalu sedih ketika mendapatkan musibah, ketika dicoba dengan ujian, karena dia tahu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dia tidak bisa lari darinya. Mau bagaimanapun dia gak akan bisa lari dari takdir Allah. Ya, mau apapun yang dia lakukan, andaikan begini, andaikan begitu, tetap akan terjadi. Tidak akan bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan terlalu frustasi, tidak akan terlalu depresi. Ya, frustasi, depresi kan biasanya ketika seseorang mempertanyakan, aduh kenapa sih saya gak begini, andaikan saya gak begitu maka tidak akan begini. Nah, jadinya frustasi, depresi. Ya, maka ini buah dari tauhid yang belum benar, akidah yang belum benar. Ya. Nah, kemarin ada yang konsultasi dengan saya. Ya, dia itu mengalami intinya depresi. Ya, dia sudah periksa ke psikiater, ke psikolog, dan intinya disimpulkan punya gangguan depresi. Ya, punya gangguan depresi. Dan dia mulai depresi itu ketika kena COVID. Nah, ketika kena COVID, belum nikah, sendirian, dan merasa tidak ada yang bantu, gitu ya. Di sini ada. Ya, sejak itu dia sering merasa down, ya. Sering merasa galau, sedih, gampang cemas, depresi, ya. Sampai susah untuk nikah, ya. Sampai sudah kepala tiga nih akhwat, ya, belum nikah. Ya, semoga Allah mudahkan beliau. Maka saya nasihatkan kepada beliau ini, coba jenengan buka lagi pelajaran Qawaidul Arba, buka lagi pelajaran Usul Salasah, ya. Coba lagi pelajari Usul Sittah, Fadlul Islam, dari awal pelajaran-pelajaran tauhid. Karena semua itu terjadi karena pemahaman tauhid yang belum benar, akidah yang belum lurus, iman yang belum kokoh, ya, sehingga merasa depresi, frustasi. Wa min dha'fil yaqin billah an tahmada al-khalqa bima a'taqallahu. Dan diantara lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jika Anda memuji makhluk, memuji manusia ketika mendapatkan perkara atau kenikmatan yang Allah berikan. Wa antadhummahum fima lam yu'tikallahu. Dan Anda mencela manusia, mencela orang lain ketika Allah Ta'ala tidak memberikan sesuatu kepada Anda. Fahadha min dha'fil yaqini billahi azza wa jalla. Ini bentuk lemahnya iman kepada Allah azza wa jalla. Ya, maka ketika mendapatkan nikmat, yakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puji Allah. Katakan alhamdulillah, hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesulitan atau gagal mendapatkan suatu nikmat, maka tahan lisan, jangan mencela siapa-siapa. Namun katakan ini qadar Allah, ini takdir Allah. Memang belum Allah takdirkan untuk saya, belum rezekinya saya, dan ini terjadi karena maksiat saya. Maka jangan mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dan perhatikan para hadirin sekalian, rahiman wa rahmakumullah, ini pelajaran tazkiyatun nafs, ini pelajaran manajemen qalbu. Ini ada dalam kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, maka pelajaran tazkiyatun nafs yang paling utama, yang paling besar, yang paling agungnya di buku-buku tauhid. Ya, di kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Itulah tazkiyatun nafs yang sebenarnya. Itulah yang utama, yang paling pokok. Dan kita membahas tauhid sudah terkandung di dalamnya tazkiyatun nafs, manajemen qalbu, penyejuk hati, ya. Jadi tidak benar sangkaan sebagian orang, diantaranya orang-orang sufi, yang mengatakan kalau kita belajar tauhid nanti akan menjadi orang yang keras. Harusnya kita belajar tazkiyatun nafs saja, ya. Belajar akhlak saja, belajar manajemen qalbu saja. Kita katakan tauhid itu adalah tazkiyatun nafs, Tazkiyatun nafsi, penyejuk hati, manajemen kalbu yang paling utama, yang paling besar. Ya, maka tidak benar sangkaan bahwasanya ahlu sunnah atau orang-orang yang berpegang pada sunnah, berpegang pada manhaj salaf, tidak pernah belajar tazkiyatun nafsinya. Keliru. Karena di dalam kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, di sanalah pelajaran tazkiyatun nafsi yang paling utama, yang paling besar. Kemudian kata Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala, "Wa idza arafta dzalika fa'lam anna ar-rububiyyata minhu ta'ala wal ibadata wa ta'alluha min ibadihi lahu subhanahu." Kalau Anda sudah memahami penjelasan yang sebelumnya, maka ketahuilah bahwasanya semua rububiyah yaitu minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua ibadah dan juga penyembahan dari para hambanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan ini perkataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, ulama syafi'iyah. Di sini beliau membagi, ada tauhid rububiyah, ada tauhid ibadah atau uluhiyah. Jadi ini semakin memperjelas apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal, bahwasanya pembagian tauhid menjadi rububiyah dan uluhiyah ini bukan kerjaannya sebagian ulama, bukan. Ini bukan buatan sebagian ulama, semua ulama. Ya, semua ulama membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah sejak zaman dahulu. Ini bukan buatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Bukan buatannya Syekh bin Baz, Syekh Albani, bukan. Bahkan bukan buatannya Ibn Taimiyah, bukan. Tapi semua ulama membagi demikian. Contohnya di sini Al-Maqrizi ya, rahimahullahu taala. Hadza ma'na qaulil ulama tauhidur rububiyyati tauhidullah bi af'alihi subhanahu. Apa yang beliau sampaikan ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ini semakna dengan apa yang dikatakan oleh para ulama yang lain, bahwasanya tauhid rububiyah adalah tauhid perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa tadbiril khalqi. Contohnya menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur makhluk. Itu semua perbuatan Allah. Ya. Menciptakan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Memberikan rezeki, perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan, perbuatan Allah. Mengatur makhluk juga perbuatan Allah. Nah, kalau kita meyakini yang menciptakan satu-satunya Allah, yang berikan rezeki satu-satunya Allah, menghidupkan, mematikan satu-satunya hanya Allah, yang mengatur makhluk satu-satunya hanya Allah, ini namanya tauhid rububiyah. Sehingga tauhid rububiyah sama dengan tauhid af'alullah, perbuatan Allah. Karena ya, yang jadi bahasan dalam tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah. Tadi menciptakan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur makhluk. Wa tauhidul uluhiyati huwa tauhidullahi bi af'alil ibadi. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaihi minad du'a wal istighatsah. Perbuatan hamba yang bisa mendekatkan diri hamba kepada Allah. Contohnya doa, berdoa. Contoh yang lain beristighatsah. Istighatsah itu artinya meminta pertolongan di kala genting. Jadi istighatsah itu sama dengan isti'anah, meminta tolong. Namun bedanya kalau istighatsah itu ketika darurat, ketika genting ya, ketika sempit. Wal khaufi war raja'i was salati. Demikian juga khauf, takut, raja', berharap, salat, waz zakati wa ghairi dzalika minal a'mal. Salat, zakat dan amalan yang lain. Ini semua perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Berdoa, perbuatan hamba. Beristighatsah, perbuatan hamba. Takut, perbuatan hamba, perbuatan manusia. Berharap, perbuatan hamba. Salat, zakat dan lainnya perbuatan hamba. Nah, ini tauhid uluhiyah. Yaitu kita menyerahkan semua perbuatan tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka tauhid uluhiyah juga disebut dengan tauhid af'alul ibad, mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Tauhid rububiyah disebut dengan tauhid af'alullah, tauhid uluhiyah disebut dengan tauhid af'alul ibad. Kemudian Al-Makrizi mengatakan kama anna ar-rahmata hiya al-wasilatu bainahum wa bainahu subhanahu. Demikian juga rahmat Allah adalah wasilah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikh Shalih Fauzan, beliau menjelaskan ar-rahmatu minallahi sifatun min sifatihi subhanahu wa taala. Rahmat itu dari Allah. Dan rahmat juga adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa min sifatihi ar-rahmatu, di antara sifat Allah adalah rahmah. Artinya Allah itu rahmah. Rahmah itu al-lutfu war-rifqu. Ya, rahmah itu lembut dan sayang. Sering rahmat itu diterjemahkan kasih sayang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang, kasih sayang. Maka di antara sifat Allah adalah Allah Pengasih dan Allah Penyayang, sifat Allah. Atsbataha li nafsihi. Yang sifat tersebut Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Warahmatu anwa'un, rahmat itu ada beberapa jenis. Al-awwalu yang pertama, na'un ammun li jami'il makhluqati al-adamiyin wal baha'im wa jami'il makhluqat. Yang pertama adalah rahmat yang umum sifatnya, menyeluruh. Allah berikan kepada semua makhluk, baik manusia ataupun hewan-hewan ataupun makhluk yang lain. Ya, semua dapat rahmat Allah. Manusia, hewan, jin, tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Ya. Hewan kok dia bisa melakukan reproduksi, bisa beranak, bisa bertelur, sehingga dia tidak terputus, ya, apa namanya, keturunannya. Kemudian hewan kok ya bisa cari makan, ya, kemudian hewan bisa bergerak, ya, bisa berpindah. Tumbuhan dia bisa berbuah, ya, kemudian ya semua makhluk, ya, manusia, jin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Hatta al-kufari, sampai orang kafir juga mendapatkan rahmat. Tanaluhum hadhihi rahmatu al-ammah. Mereka mendapatkan rahmat Allah yang menyeluruh ini, rahmat yang umum ini. Ini rahmat yang jenis pertama. Atsani, yang kedua, rahmatun khasatun bil mu'minin. Rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahima, Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 43. Dan perlu diketahui rahmat Allah kepada orang beriman artinya adalah hidayah dan juga pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Yang mana yang selain itu, selain orang beriman, enggak dapat. Ya, binatang tidak mendapatkan hidayah taufik. Kemudian orang kafir tidak mendapatkan hidayah taufik. Yang mendapatkan hidayah hanya orang-orang yang beriman. Dan juga pertolongan di dunia dan di akhirat. Ya, pertolongan. Orang mukmin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa hunaka anwa'un katsiratun lirahmati tasiru ila mi'ati rahmatin. Dan rahmat Allah itu sangat banyak sekali. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya rahmat Allah itu ada 100. Minha rahmatun yatarahamu biha al-ibadu ba'dhum ma'a ba'din. Dan salah satunya adalah rahmat yang Allah turunkan sehingga manusia atau para hamba itu bisa saling merahmati, menyayangi satu sama lain. Hatta innal dabata tarfa'u hafiroha an waladiha rahmatun bihi, rahmatan bihi. Sampai hewan tunggangan, yaitu kuda, ya, itu mengangkat kakinya ketika melahirkan anaknya. Jadi sudah pernah saya sampaikan, ya, kuda itu kalau Ya, kuda itu bertelur apa beranak? Beranak, okay. Nah, maka kuda itu beranak ketika brocol itu lewat belakang. Ya, lewat belakang. Biasanya kuda kalau ada sesuatu di belakangnya dan dia merasa tidak nyaman, biasanya diapain? Ditendang. Nah, Mas Anggoro bisa coba nanti di Malioboro. Ditendang. Tapi anehnya ketika kuda itu melahirkan anaknya, yang mana anaknya itu lahir di belakangnya, tidak ditendang oleh dia, tidak diinjak. Ya, padahal kan kuda enggak ini, enggak mikir ya. Kuda itu kan enggak sekolah. Harusnya semua yang ada di belakangnya dia dianggap ancaman dan semuanya ditendang. Nah, tapi anehnya ketika melahirkan anaknya tidak dia tendang. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza min rahmatillahi Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan ja'alallahu ar-rahmata fi mi'ati juz'in. Allah Ta'ala menjadikan rahmat ada 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah simpan 99 bagiannya di akhirat. Wa'anzala fil ardi juz'an wahida. Dan Allah turunkan satu bagian rahmat itu ke bumi. Famin dzalikal juz'i yatarahamu al-khalqu. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan tadi ke bumi, maka manusia hamba bisa saling merahmati. Hatta tarfa'a al-farashu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sampai-sampai karena rahmat Allah itu, seekor kuda yang melahirkan anaknya itu tidak menginjak anaknya karena khawatir menyakiti dia. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya. Nah, ini satu rahmat Allah itu sudah menghasilkan kasih sayang untuk seluruh makhluk sampai hari kiamat. Ya, kenapa kok kita bisa sayang sama anak kita? Kenapa kok kita bisa sayang sama istri atau suami kita? Karena rahmat Allah. Kenapa kok kita tidak menjadi orang yang beringas? Ya. Nah, kita tidak menjadi orang jahat sekarang. Kita tidak melakukan keburukan, tidak mau nyakiti orang lain, karena rahmat Allah. Ya, satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke bumi itu sudah menghidupi seluruh alam semesta, seluruh bumi sampai hari kiamat. Maka bayangkan bagaimana yang 99 lagi yang Allah simpan nanti di akhirat. Ya, kita tidak bayangkan bagaimana nikmatnya, bagaimana agungnya rahmat tersebut. Ja'alaha Allah fi hadhihi al-baha'imi aw hadhihi at-tuyuri aw hadhihi al-makhluqati. Ya Allah, jadikan rahmat Allah tersebut untuk hewan-hewan juga, untuk burung-burung dan semua makhluk. Ya, jadi Allah berikan rahmat kepada seluruh makhluk secara umum. Ya. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan wa'lam anna anfusal a'mali wa ajallaha qadran tauhidullah ta'ala. Ketahuilah bahwasanya amalan yang paling bermanfaat dan yang paling agung derajatnya adalah tauhid. Amalan yang paling bermanfaat dan paling agung adalah tauhid. Ya, yang mana di sini nanti Al-Maqrizi itu akan membahas secara panjang lebar tentang amalan apa yang paling utama. Ada sebagian ulama mengatakan amalan yang paling utama adalah yang paling capek, yang paling lelah. Sebagian ulama mengatakan amalan yang paling utama adalah yang paling memberikan efek positif kepada banyak orang, yang paling luas efeknya. Ya, seperti misalnya wakaf gitu ya, wakafnya tanah 500x500 yang manfaatkan ribuan orang sholat di atasnya. Sebagian ulama mengatakan amalan yang paling utama adalah yang untuk akhirat. Dan ada kaidah-kaidah yang lain. Ya, ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nanti akan dibahas secara panjang lebar di sini di kitab Tajrid Tauhid Mufid ini. Nah, tapi beliau mulai dengan apa yang beliau rajihkan, bahwasanya amalan yang paling utama, yang paling utama dari semua yang utama, yang paling inti dari yang inti, intinya inti adalah tauhid. Ya, amalan yang paling utama adalah tauhid. Dan ini yang banyak luput dari hati semua orang, ya. Yang banyak luput dari apa yang diketahui oleh kebanyakan orang. Nih banyak orang yang nggak paham ini. Ya. Yaitu bahwasanya amalan yang paling utama adalah tauhid. Bahwasanya tauhid itu amalan. Tauhid itu amalan, ilmu dan juga amal. Dan itu yang paling utama. Ya, ya banyak orang yang sibuk di amal-amal yang lain, tapi dia melalaikan tauhidnya. Dia nggak paham tauhid. Padahal tauhid yang paling utama. Kata Syaikh Shalih Fauzan, "Fatauhidu huwa awwalul wajibat." Tauhid adalah kewajiban yang paling utama. Yang paling pertama. Wa huwa a'dhamul a'mali, dan tauhid adalah amalan yang paling utama, yang paling agung. Wa huwa al-asasul ladzi tubna 'alaihi baqiyatul a'mal. Tauhid adalah pondasi, landasan yang amalan-amalan yang lain dibangun di atasnya. Fa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Wa'adhamu ma nah anhu asyirku. Larangan Allah yang paling besar, yang paling bobrok kalau dilakukan adalah kesyirikan. Fa'tauhidu huwa a'adhamul wajibat. Maka tauhid adalah kewajiban yang paling besar, yang paling agung. Wa awwalul wajibat, dan kewajiban yang paling pertama. Wa awwalu ma yutolabu minal insan, dan perkara yang paling dituntut dari seseorang. Fa awwalu ma yutalabu minal insan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka perkara yang paling awal yang dituntut dari seseorang adalah syahadat, dua kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa idza nataqa bihima fa innahu mutalibun bi baqiyatil a'mal. Kalau seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia dituntut untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Min salatin wa zakatin wa ghairiha. Amalan salat, amalan zakat dan yang lainnya. Wa man lam yuntiq bi syahadataini fa innahu la yutalab. Orang yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia belum dituntut untuk salat, zakat dan yang lainnya. Hatta law shalla wa shama wa tasaddaqa fa innahu la yuqbalu minhu dzalika. Bahkan kalau dia salat atau dia berpuasa atau bersedekah, maka tidak diterima semua amal ibadahnya tersebut. Wa la yanfa'uhu dzalika, dan tidak bermanfaat baginya. Hatta yantiqa bi kalimati tauhid, sampai dia mengucapkan kalimat tauhid atau syahadat. Ya, maka amalan yang paling pertama adalah tauhid. Amalan yang paling pertama adalah dua kalimat syahadat. Itu bentuk konkret dari tauhid adalah dua kalimat syahadat. Dan orang yang baru hijrah, yang baru serius berislam, atau orang yang baru masuk Islam, maka kewajiban yang paling pertama adalah belajar tauhid. Ya, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat adalah belajar tauhid. Nah, di sini perkataan yang menarik adalah Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, orang yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat, fa innahu la yutalab, belum dituntut untuk melakukan amalan. Maka ada khilaf di antara ulama, apakah orang kafir itu dituntut untuk melakukan amalan-amalan syariat? Ya, misalnya orang kafir, apakah mereka dituntut untuk sholat atau tidak? Wanita non-muslim, apakah dituntut untuk nutup aurat atau tidak? Ini ada khilaf di antara ulama. Yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah mereka dituntut dalam furu' syariah. Ya, atau pertama, para ulama sepakat bahwasanya orang kafir, orang non-muslim dituntut untuk melakukan usul syariah. Usul syariah itu akidah. Ya. Semua orang kafir dituntut untuk masuk Islam, dituntut untuk bersyahadat, dituntut untuk mengesakan Allah dan seterusnya. Ini usul syariah. Yang ada khilaf adalah apakah mereka dituntut untuk melakukan furu' syariah seperti sholat, zakat, puasa Ramadan, nutup aurat, sedekah dan lain-lain. Mereka dituntut atau tidak? Pendapat jumhur ulama, mereka dituntut. Artinya kalau mereka enggak sholat, dosa mereka. Kalau mereka enggak nutup aurat, kalau ada wanita kafir enggak nutup aurat, dosa juga. Ya. Ya, selain mereka sudah dosa karena kafir, ditambah lagi dosa enggak nutup aurat. Di antara dalilnya dalam surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 44. Ya, Allah Ta'ala katakan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah tanya, ya, atau ini penduduk surga tanya kepada penduduk neraka Saqar, kenapa kok kalian masuk neraka Saqar? Ya, jadi penduduk surga dengan penduduk neraka itu bisa ngobrol nanti di akhirat. Ya. Ditanya, wahai penduduk neraka Saqar, berarti dia sudah masuk neraka. Kenapa kok kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, oh kami enggak sholat. Walam nakunu tu'imul miskin, dan kami tidak bersedekah kepada orang miskin. Padahal yang masuk neraka Saqar adalah orang-orang kafir. Orang kafir masuk neraka Saqar, ditanya kenapa kok masuk ke sana? Kenapa kok masuk ke sana? Mereka mengatakan, oh kami enggak sholat, kami enggak sedekah. Ini menunjukkan, ini pendapat jumhur ulama, menunjukkan bahwasanya orang kafir juga dituntut untuk sholat, dituntut untuk sedekah, dituntut untuk melakukan furu' syariah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, as-sahihu alladhi alaihi al-muhaqqiquna wal-aktharun. Pendapat yang sahih yang dipilih oleh para ulama peneliti dan juga jumhur ulama, annal kufara mukhatabuna bi furu'i syar'i. Bahwasanya orang-orang kafir mereka dituntut untuk melakukan furu' syariah. Fayahrumu alaihim al-hariru, sehingga mereka juga enggak boleh laki-lakinya pakai sutra, enggak boleh. Kama yahrumu alal muslimin, sebagaimana orang muslim juga diharamkan pakai sutra. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Ya, sebagian ulama, diantaranya ulama Hanafiyah, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwasanya mereka tidak dituntut untuk melakukan furu' syariah. Ya, namun wallahu a'lam, pendapat jumhur yang lebih rajih, ya, bahwasanya orang kafir juga dituntut. Contoh kasusnya, kalau bulan Ramadan, apakah orang kafir boleh buka warung? Ya, dumeh bulan Ramadan, mereka enggak puasa gitu ya. Jawabannya enggak boleh. Kalau pakai pendapat jumhurnya enggak boleh. Karena mereka juga dituntut untuk puasa, orang kafir itu. Jadi kalau pemerintahnya pemerintahan muslim, mereka wajib larang orang kafir untuk buka warung. Ya, walaupun mereka non muslim, ya. Kemudian misalnya boleh enggak kita kaum muslimin misalnya ngupload gambar perempuan non muslim enggak pakai jilbab? Ya, ini kan non muslim, Ustaz. Non muslim kan enggak pakai jilbab. Yang pakai jilbab kan wanita muslimah gitu. Boleh enggak diupload? Ya. Jawabannya tetap enggak boleh, karena dia juga harusnya pakai jilbab. Wanita ini harusnya pakai jilbab. Ini yang pertama, yang kedua juga karena tetap menjadi fitnah, ya. Menjadi fitnah. Jadi ada yang pernah nanya kepada saya, "Ustaz, saya kerjanya videographer, jadi bikin video." Ya. Di video yang saya buat itu ada gambar perempuan tapi non muslim, Ustaz. Ya, boleh enggak saya masukkan ke video saya? Kan non muslim, enggak apa-apa dong, Ustaz, gitu. Maka saya jawab, ya enggak boleh. Karena non muslim pun terkena tuntutan untuk melakukan furu' syariah. Ya. Yang kedua juga, walaupun dia non muslim, wanita tetap fitnah. Ya, Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan godaan atau fitnah. Ya, fitnah artinya godaan yang paling besar bagi laki-laki kecuali godaan wanita. Di sini Nabi tidak merinci kecuali wanita muslimah. Tidak. Berarti termasuk wanita yang non muslimah, wanita non muslim. Wanita baik muslim, baik enggak muslim, tetap godaan. Nah, jadi tetap tidak diperbolehkan. Jam berapa Isya? Sudah ada azan. Satu menit lagi. Ya, kita baca sedikit. Ghaira anna tauhida lahu qashrani. Kemudian kata Al-Maqrizi, tauhid itu memiliki dua kulit. Ya. Tauhid memiliki dua kulit. Artinya orang yang ingin mengenal tauhid, orang yang ingin bertauhid harus dia kuasai, harus dia amalkan dua ini dulu sebelum dia masuk ke dalam inti dari tauhid. Al-awwal yang pertama, antakula bilisanika la ilaha illallah. Yang pertama adalah engkau mengucapkan dengan lisanmu la ilaha illallah. Wa yusamma hadzal qawlu tauhidan. Nah, ucapan ini disebut dengan tauhid. Jadi la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid. Wa huwa munaqidut tathlits alladhi ya'taqiduhu an-nasara. Dan ucapan la ilaha illallah ini merupakan lawan dari keyakinan tathlits trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini bertentangan dengan keyakinan trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Wa hadza tauhidu yasduru aidan minal munafiqi alladhi yukhalifu sirrahu jahrahu. Dan ini tauhid yang seperti ini yang baru berupa ucapan karena masih kulit ya. Tauhid yang berupa ucapan lisan ini juga dilakukan oleh orang-orang munafik yang mereka berbeda antara hatinya dengan lahiriahnya. Yang kedua, wal qashru tsani an la yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun li mafhumi hadzal qawli. Kulit yang kedua adalah di dalam hati orang yang bertauhid tidak boleh ada penentangan dan juga pengingkaran dari konsekuensi kalimat tauhid tadi. Bal yashtamilul qalbu ala i'tiqadi dzalika. Namun hatinya harus meyakini apa yang diucapkan tadi. Wa tasdiqu bihi dan membenarkannya. Wa hadza huwa tauhidu ammatin nas. Inilah tauhidnya orang secara umum. Jadi dua kulitnya tauhid adalah mengucapkan syahadat, kemudian yang kedua meyakini apa yang diucapkan itu. Nah, jadi kalau yang pertama tadi orang munafik itu masih melakukan ucapan syahadat, tapi yang kedua orang munafik nggak lakukan. Ya. Nah, orang mukmin secara umum, nih orang mukmin yang level masih dasar itu melakukan satu dan dua ini, melakukan dua kulit ini. Ya, karena masih kulit, nanti ada lubabu tauhid, ada inti tauhid. Maka tauhid yang paling minimal adalah mengucapkan kalimat syahadat dan meyakini isinya. Ya, dan menariknya di kitab ini kita akan baca besok pada pertemuan selanjutnya. Zainal Syaikh Shalih Fauzan menceritakan asal muasal akidah trinitas. Ya, awalnya orang Nasrani tidak punya keyakinan trinitas, awalnya menyembah Allah semata sudah. Ya, Nabi Isa itu nabi. Yang Tuhan hanya Allah. Tapi kok sekarang-sekarang jadi keyakinannya trinitas, ada tiga Tuhan. Nah, itu ada sejarahnya, ada asal muasalnya yang akan kita baca insyaallah pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, sebelum kita akhiri, kita persilakan jika ada pertanyaan. Nggih, monggo. Merasa apa? Merasa kurang. Merasa hutang budi. Hutang budi. Iya. Nggih. kalau merasa hutang budi ketika dikasih itu perasaan yang baik. Ya, ini tidak mengurangi tauhid, tidak. Tapi tentunya ketika dikasih sama saudara, pertama yang muncul dalam benak kita adalah bersyukur dulu kepada Allah. Ya, ketika dapat hadiah atau dapat uang atau dapat apa dari saudara, yang muncul itu otomatis alhamdulillah dulu, itu harusnya. Ya, alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Ya, datang tidak disangka-sangka. Biasanya kalau dari saudara itu enggak sangka-sangka. Ya, maka coba latih diri ketika dapat apapun ucapan alhamdulillah, ya, dilatih sampai nanti terbiasa melakukan seperti itu. Ya, dan juga hadirkan dalam hati, tidak hanya ucapkan tapi juga dihadirkan dalam hati bahwasanya ini pemberian dari Allah. Enggak disangka-sangka. Kalau kayak gaji, THR itu kan sudah disangka-sangka, ya. Sudah tunggu. Tapi kalau pemberian saudara, pemberian teman kan enggak disangka-sangka. Nah, ini rezeki yang la yahtasib, nah, tidak disangka-sangka. Ya. Nah, maka latih diri untuk otomatis bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Nah, setelah itu baru membalas, ya, orang yang memberikan kebaikan tadi. Nabi mengatakan man sana'a minkum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang yang memberikan engkau suatu kemakrufan, suatu kebaikan, maka kafi'uhu, balaslah dengan yang semisal. Itu yang paling minimal, ya. Jadi Nabi perintahkan kalau dikasih kebaikan sama orang, balas hutang budi, ya. Demikian juga Nabi mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada orang lain, tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka sudah semestinya kita hutang budi, merasa hutang budi, merasa berterima kasih kepada orang lain yang memberikan kita kebaikan, ya. Jadi kita berterima kasih karena pertama diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita terima kasih kepada orang ini karena Allah dan Rasulnya perintahkan demikian. Yang kedua, karena dia adalah sebab datangnya rezeki. Ya. Sebab datangnya rezeki. Itulah dua alasan minimalnya kita berterima kasih kepada orang yang memberikan kita kebaikan. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan berterima kasih tapi berkeyakinan rezeki ini dari dia, jangan. Ya. Tetap yang kita munculkan di awal adalah ini rezeki dari Allah, tapi dia ini yang ngasih hanya sebab saja. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Apa yang tak dapat diraih dengan sebab usaha dapat diraih dengan doa? Pertanyaannya, sudah pantaskah doa kita dikabulkan? Apa yang tak dapat diraih dengan sebab dapat diraih dengan doa? Ya, doa juga sebab. Ya, doa juga sebab. Jadi muqaddir, ya, yang menakdirkan yang hakiki kan Allah, ya, dan semua upaya dari manusia itu sebab, termasuk doa. Jadi jangan dikira doa itu bukan ikhtiar, ya. Jadi banyak orang yang memisahkan antara doa dengan ikhtiar, padahal doa juga ikhtiar, doa juga usaha, ya, doa juga termasuk mengambil sebab. Jadi yang ada itu adalah kuasa Allah dan usaha manusia. Ya, kita bergantung pada kuasa Allah dibarengi dengan usaha manusia. Usaha manusia di dalamnya di sini doa, bekerja, berobat dan lainnya. Jadi doa juga sebab, ya. Ya, jangan pisahkan doa dengan sebab. Doa juga mengambil sebab. Nah, ketika ada sesuatu yang kita inginkan dan itu tidak kita mampui dengan usaha yang sifatnya fisik, sifatnya hissiyah, maka jangan tinggalkan usaha berupa doa. Ya. Kalau misalnya jenengan hafalannya cuman 2 juz misalnya, ingin nikah dengan hafidhah, wah, ingin nikah dengan yang hafalannya 30 juz, kok kayaknya kalau dengan usaha yang sifatnya hissiyah nggak mungkin ini. Ya, ya, maka minimal jangan tinggalkan usaha berupa doa. Ya, jangan tinggalkan usaha berupa doa. Kalau jenengan ingin punya rumah gedong tingkat 3, tapi gaji jenengan 1,2, kok kayaknya secara hisiah, secara hitungan kasar kayaknya enggak mungkin gitu. Gaji bulanan cuma 1,2 juta kok pengen punya rumah gedong gitu ya. Lantai 3 ada liftnya gitu. Kok kayaknya enggak mungkin gitu. Ya, maka minimal jangan tinggalkan doa. Ya, kalau usaha antum sudah maksimal ya, kerja itu yang gajinya 1,2 itu sudah maksimal, yang enggak bisa maksimal lagi, sudah mentok itu, maka minimal jangan tinggalkan doa. Ya, dan doa juga termasuk usaha. Kemudian sudah pantaskah doa dikabulkan? Ya, ya Allah Ta'ala katakan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah jamin, kalau kita berdoa pasti dikabulkan, jamin. Bahkan iblis saja berdoa kepada Allah dikabulkan. Ya, iblis mengatakan, ya Allah berilah aku tempo, berilah aku tunda sampai hari kiamat, aku akan sesatkan manusia. Ya, ya, berilah aku tempo ya Allah, jangan azab aku dulu, jangan hukum aku dulu, aku ingin menyesatkan manusia. Maka Allah berikan tempo. Ya, iblis minta kepada Allah sesuatu, Allah kabulkan. Ya, maka tidak ada yang tidak pantas, semua orang pantas. Dan ini syubhatnya orang sufi, ya, mengatakan kita ini enggak pantas berdoa kepada Allah. Syubhatnya orang sufi. Ya, kalau iblis saja Allah kabulkan doanya, masa kita enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi jangan merasa tidak pantas berdoa kepada Allah. Semua orang pantas berdoa. Namun yang ada adalah ada doa yang Allah langsung kabulkan, ada doa yang Allah tunda pengabulannya di hari kiamat, di akhirat, dan ada doa yang Allah ganti dengan yang lebih baik pengabulannya. Nah, jadi ketika doa antum belum terkabul, husnuzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Bisa jadi Allah kabulkannya nanti di akhirat. Bisa jadi Allah ganti pengabulannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kan Allah yang lebih tahu tentang kita. Ya, bukan kita yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu tentang kita. Ya, jadi jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah iman, menambah keistiqomahan, dan juga menambah amalan-amalan saleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.